بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Al-Qiyamul Mamnu', berdiri yang terlarang. Urusan berdiri ada pembahasannya yang perlu kita fahami, karena di sana ada berdiri yang itu dengan motif-motif tertentu, dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam membahas sesuatu sampai pada perkara yang detail semua sisi kehidupan kita. Antum tidur ada aturannya, duduk ada nggak aturannya, duduk fikih duduk ada nggak? Hah? Ya ada lah, nggak sembarangan duduk. Model duduknya itu juga ada pembahasannya, berdiri ada pembahasannya, sehingga tidak ada sisi kehidupan kita yang tidak dicakup dalam ajaran Islam. Tinggal kitanya ini mau malas atau kita mau semangat untuk mempelajarinya. Kita merasa butuh dengan Islam atau enggak, intinya begitu. Kalau kita menganggap Islam itu betul-betul sempurna, kita akan mencari setiap amal kita itu bagaimana petunjuknya dalam Islam. Karena Islam mengatur semua kehidupan kita. Ini bentuk husnudzon kita kepada Allah dan agamanya, yang Allah telah tegaskan bahwa agama Allah sempurna, sehingga dia berusaha untuk menjadikan semua tingkah lakunya mesti dia usahakan mencocoki dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan kita mestinya layak berbangga diberikan agama Allah yang sempurna, sehingga dimudahkan tinggal kita kemudian mempelajari dengan baik dan kemudian semangat untuk mengikutinya. Berkaitan masalah berdiri, mari kita lihat atau kita ikuti apa yang beliau bawakan di dalam bab ini. Beliau bawakan yang pertama dengan dua hadis. Dalam mukadimah beliau, beliau bawakan dua hadis. Baca. Ayo baca. Yang baca. Bab bukunya mana? Ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan berdiri untuk menghormati seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa suka dihormati orang lain dengan berdiri, maka hendaklah siap mendiami neraka. Hadis di atas sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, bila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, sebab mereka tahu bahwa beliau membenci hal itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Yeah. Mari kita lihat pembahasan di sini. Al-qiyamul mamnu', berdiri yang terlarang. Ada berdiri yang dianjurkan, berdiri yang boleh-boleh saja, ada berdiri yang terlarang. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man ahabba ayyatamatsalan nasu lahu qiyamin, barang siapa yang dia suka manusia menghormati dirinya dengan cara qiyaman, berdiri. Berdiri lahu, berdiri untuk menghormatinya. Ada pengagungan. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya siap-siap dia membuat tempat duduk di neraka. Jika dia suka dihormati dengan cara berdiri. Waqala Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Apa yang antum kenal tentang Anas bin Malik, ikhwan? Apa yang antum kenal tentang Anas bin Malik? Anas bin Malik pernah membantu Nabi selama 10 tahun. Lama enggak 10 tahun? Ya cukup lama. Tapi Masya Allah, kata Anas, Nabi tidak pernah mengatakan pada dia, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu tidak lakukan sebegini? Artinya tidak pernah diomeli Nabi. 10 tahun. Anas hanya pengen cerita akhlaknya Nabi yang sangat luar biasa. Sehingga orang bersama dengan Nabi itu sangat nyaman, sangat nyaman. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dari ucapannya atau dari perbuatannya, sangat nyaman. Antum coba, kadang-kadang orang menjadi pegawai kita baru seminggu 7 hari, omelannya sudah 70 buah. Oh, blengar. Baru seminggu sudah babak belur. Udah babak belur dengan omelan-omelan yang gak karuan. Ini anak 10 tahun. Tentu soal keliru-keliru, soal kemudian salah-salah ada. Tapi cara mensikapinya tidak, bukan persikapan orang-orang yang mereka menunjukkan tentang orang tidak berakhlak. Anas bin Malik, dia diantaranya mengatakan, maka nasyakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang atau tidak ada pribadi yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pribadi yang sangat dicintai oleh para sahabat. Dan telah kita sampaikan contoh-contoh kecintaan para sahabat. Sebagian mereka mengungkapkan dengan terang-terangan kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi. Umar bin Khattab diantaranya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' ila nafsi. Ya Nabi, benar-benar engkau lebih aku cintai dibandingkan atau di atas segala-galanya kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri. Kata Nabi, la ya Umar, enggak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan kecintaanmu kepada diri kamu sendiri. Karena memang Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih harus lebih diutamakan dibandingkan kepada diri-diri mereka sendiri bagi kaum mukminin. Orang-orang yang mereka beriman hendaknya mencintai Nabi di atas segala-galanya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib beliau tanya kaifa hubbuka li Rasulillah, bagaimana kecintaanmu kepada Rasulullah SAW? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kana ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa ummahatina wa abaina wa minal ma'il barid ala dhama'i. Nabi lebih kami cintai dibandingkan dengan kecintaan kami kepada harta-harta kami, kepada anak, ibu, ayah kami, bahkan lebih kami cintai dibandingkan dengan air dingin di waktu orang ini kekeringan tenggorokannya. Kecintaan para sahabat kepada Nabi di atas itu semuanya. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah SAW, sungguh engkau lebih aku cintai di atas yang lainnya termasuk diriku sendiri. Kalau aku sedang rindu denganmu ya Nabi, aku tidak lagi sabar untuk ini bertemu denganmu sampai aku ketemu dengan engkau. Tapi kalau aku berpikir tentang kematian dan kematianmu ya Rasulullah, pasti engkau akan menempati surga yang tinggi bersama dengan para nabi. Adapun aku, seandainya aku masuk surga, tentu surgaku berbeda dengan surgamu. Sahabat ini sedang mengungkapkan kegelisahan dirinya yang kalau nanti sudah tidak lagi bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kegelisahan. Kalau sekarang masih begitu ada kerinduan berat, maka bisa kemudian menemui Nabi di masjid. Tapi ketika nanti sudah di alam atau di akhirat kelak dengan tempat yang berbeda, khawatir sahabat ini tidak lagi bisa bertemu dengan Nabi. Kerinduan yang tidak akan terobati. Maka lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti illaha war rasula, may yuti illaha war rasula, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Dia akan bersama dengan nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini menunjukkan para sahabat betul mencintai Nabi dan mereka siap korbankan apapun demi kecintaannya pada Nabi. Maka kata Anas, maka nasyakun ahabba ilaihim min Rasulillah SAW. Tidak ada pribadi yang lebih cinta oleh para sahabat melebihi Rasulullah SAW. Wakanu idaro auhu. Para sahabat ketika melihat Nabi, ini melihat kedatangan Nabi, lam yakumu lahu, para sahabat tidak berdiri lahu untuk Nabi. Para sahabat tidak berdiri untuk Nabi, artinya tidak berdiri karena memuliakan dan mengagungkan Nabi. Kenapa? Itu lama ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Sebab mereka itu mengetahui bahwa Nabi itu enggak suka dibegitukan. Nabi enggak suka dibegitukan. yaitu dihormati dengan cara berdiri. Maka mereka pun ketika Nabi datang tidak berdiri, bukan karena tidak mencintai dan bukan karena tidak mengagungkan. Kalau soal mencintai, enggak ada yang lebih mencintai Nabi dibandingkan para sahabat Nabi. Tidak ada yang lebih menghormati Nabi dibandingkan para sahabat Nabi. Tapi masalahnya model kecintaan dan penghormatannya itu bukan seperti itu. Bukan dengan model yaitu berdiri karena pengagungan kepada atau penghormatan kepadanya. Terus catatan berikutnya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas menjelaskan kepada kita bahwa seorang Muslim yang suka dihormati dengan berdiri ketika dia hendak masuk ke suatu majlis, maka hendaklah siap masuk ke neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun begitu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam majlis mereka, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci hal semacam itu. Ya, catatan pertama, beliau mengatakan begini: Yufhamu min hadainil haditsaini. Dari dua hadis di atas, maka difahami annal muslima alladhi yuhibbu an ayyakuma lahu annasu. Seorang muslim apabila dia suka manusia berdiri dalam rangka menghormatinya, seorang muslim jika dia suka manusia menghormati dirinya dengan cara berdiri, inda duhulihi majlisan, ketika dia masuk majlis, dia pengen kalau sana yang ada itu semuanya berdiri menyambut dia, menghormati dia. Ya ta'arradu li duhulin nar, maka dia telah mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka. Dia telah mempersiapkan dirinya masuk neraka. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan. Kenapa demikian? Sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an, mereka ini semuanya mencintai Nabi, mencintai Rasulullah sallam dengan kecintaan yang hubban syadidan, kecintaan yang sangat luar biasa. Amr bin Al-As menceritakan, saya sudah keliling ke berbagai negeri-negeri. Ibaratnya dia ini pembesar negeri, dia sudah keliling ke negeri-negeri, sudah dikelilingi itu bangsa-bangsa itu, dan tidak ada orang yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan Amr bin Al-As. Sehingga dia melihat seperti dia mengatakan seperti itu, melihat fenomena bagaimana para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekalipun kecintaan para sahabat sangat luar biasa seperti itu, wa ma'a dalika kanu idza ra'au rasula sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim lam yaqumu lahu. Tapi sekalipun kecintaannya sangat luar biasa seperti itu, para sahabat mereka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke majelis, mereka tidak berdiri. Karena mengetahui lama ya'lamuna min karahiyati Rasulullah sallam lil qiyamillah. Karena mereka tahu Nabi itu enggak suka kalau dihormati dengan cara berdiri. Ini catatan pertama. Para sahabat mereka tidak berdiri menyambut Nabi bukan karena tidak mencintai dan tidak menghormati, tapi memang Nabi enggak suka diperlakukan dengan cara seperti itu. Ketika Nabi datang, para sahabat berdiri, kata Nabi, ijlisu. La tutruni kama atrafin nasara kisah Bani Maryam. Duduklah kalian. Jangan kalian bersikap berlebihan kepadaku sebagaimana Nasrani telah bersikap berlebihan kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, saya ini hanya seorang hamba biasa. Hamba ikhwan, ciri khas hamba itu berkaitan dengan muamalahnya kepada Allah Ta'ala at-tadallul ma'al hubbi wa ta'zim. Hamba itu ciri khasnya itu dia merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Ta'ala bersama dengan kecintaannya kepada Allah dan pengagungan. Untuk menumbuhkan perasaan ini, dua hal yang mesti hadir selalu di depan mata dia. Yang pertama, dia mesti menyaksikan nikmat Allah yang terus beruntun datang kepada kita setiap detik. Setiap detik. Kita setiap detik merasakan nikmat Allah enggak? Apa contohnya? Ya diantaranya detak-detak jantung kita ini. Sedetik berapa kali detaknya? Yang kuliah di kedokteran itu ada enggak? Berapa sekali sedetik berdetak berapa kali? Ini nikmat Allah. Kalau jantung itu berdetak itu pakai mikir, mikir antum mikir baru detak-detak jantungnya, oh ya besar, enggak karuan. Ini bagian nikmat Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa nikmat Allah itu datang pada kita beruntun hitungannya detikan. Hitungannya detik. Sehingga tidak ada di antara kita ini yang itu tidak tercurah nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah terus beruntun. Orang yang mengingat nikmat Allah, dia akan mencintai sang pemberi nikmat dan akan mengagungkan sang pemberi nikmat. Yang kedua, bersama itu dia melihat dirinya hamba yang penuh dengan taksirat, penuh dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan dalam mentaati Allah Ta'ala, bahkan melakukan perbuatan maksiat, sehingga nikmat-nikmat Allah dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dari dua hal ini muncul perasaan at-tadallul, perasaan betul dia merasa hina, rendah, dan mencintai Allah serta mengagungkannya. Dan inilah hakikat penghambaan. Oleh karena itulah, orang yang berbuat dosa, setelah itu dia betul-betul hatinya remuk di hadapan Allah Ta'ala, lalu dia bersimpuh hina di hadapan Allah Ta'ala, dia berharap total Allah mengampuninkan dirinya. Ini nih hamba yang utama di hadapan Allah Ta'ala. Dan ada orang masuk jannah gara-gara seperti ini. Tapi orang yang mereka taat, lalu muncul ujub, muncul ujub dan sombong, maka ini bisa menyebabkan dia masuk neraka. Karena dia kehilangan jati diri penghambaan. Jati diri penghambaan itu adalah rasa tawadhu, rasa tadallul, rasa hina, rasa rendah, rasa mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Ini yang diminta oleh Allah, diminta oleh Nabi dengan ungkapan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsyurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, kemudian matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Yang dimaksudkan dengan miskin adalah tawadhu, sebagaimana layaknya orang-orang miskin secara umum tawadhu. Biasanya kalau orang miskin, orang kaya tawadhu mana? Cara jalannya aja bisa dilihat, tampilannya sekilas bisa dilihat. Tawadhu orang miskin, tawadhu. Sifat tawadhu ini yang diinginkan. Itu mesti yang menghiasi seorang hamba. Yang kedua sekarang. Orang-orang biasa berdiri untuk menghormati sesamanya, lebih-lebih ketika ada seorang syaikh datang untuk memberikan taklim, atau ketika dia datang ke suatu tempat pertemuan tertentu. Begitu juga ketika ada seorang guru masuk ke kelas, biasanya para murid akan segera berdiri memberikan hormat kepadanya. Biasanya seorang murid yang tidak mau berdiri menghormat gurunya akan dikatakan sebagai anak yang tidak tahu adab dan tidak mau menghormati gurunya. Diamnya syekh atau guru terhadap orang-orang yang berdiri menghormatinya atau mencela seorang murid yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa syekh atau guru tadi memang suka dihormati dengan cara berdiri dan sudah tentu siap juga untuk masuk neraka. Kalau mereka tidak suka atau benci dihormati dengan cara berdiri seperti itu, tentu dia akan mengajari para muridnya dan menegur mereka ketika mereka berdiri untuk menghormatinya, serta menyampaikan kepada mereka hadis-hadis yang melarang hal itu. Membiasakan berdiri untuk menghormati orang-orang alim atau orang yang masuk ke suatu majelis akan menanamkan pada hati orang tersebut rasa senang dihormati dengan berdiri, dan dia akan merasa kurang lega kalau tidak dihormati dengan cara berdiri. Orang-orang yang memberi penghormatan dengan cara berdiri itu telah membantu setan dalam melanggengkan tindakan semacam itu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Wala takunu auna syaitani ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong setan dalam memperdaya saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Catatan kedua. Iqtadan nasu ayyakumu li ba'dihim. Kebiasaan orang, mereka berdiri, ini diantara mereka. Berdiri untuk diantara mereka. Berkaitan masalah penghormatan. Wa khasatan lebih-lebih. Idza dakhala syaikhu li iqta'id darsi. Lebih-lebih kalau yang masuk itu adalah seorang guru dalam rangka memberikan pelajaran, maka dia akan berdiri menyambut, memuliakan. Auli ziyarati makani minal amkinah. Atau ketika sang guru itu dia ziarah pada sebuah tempat dari sebuah tempat yang didatanginya, orang akan berdiri menyambut keagungan sang guru. Wa kadza al-mudarrisu idza dakhala 'ala at-tullab. Demikian juga seorang guru ketika dia masuk menemui para murid, fasur'an ma yaqifu at-tullab ihtiraman lah. Maka para tulab segera berdiri menyambut sang guru sebagai bentuk penghormatan. Walladhi yamtani'u 'anil qiyami. Adapun siswa yang tidak mau berdiri, yulam wa yubah ala su'i adabi. Dia akan dicela, akan diburuk-burukkan dengan anggapan dia tidak beradab. Dia adabnya jelek. Wa adami tihramihi li ustadi, dan dianggap tidak menghormati ustadnya. Ini kebiasaan yang ada dari kalangan para manusia secara umum. Inna sukutu syekh abil muallim alal qiyamilah. Sesungguhnya diamnya seorang syekh atau diamnya seorang guru dari perkara berdiri demi penghormatan tadi, berdiri demi penghormatan. Au lawamat taliba al-mutakhallaf 'anil qiyam. Atau dia celah murid yang dia tidak mau berdiri. Ya dullu 'ala hubbi syekh wal mutarris lil qiyam. Ini menunjukkan bahwa syekh dan guru tadi memang suka dihormati dengan cara berdiri. Kalau dia itu suka dihormati dengan cara berdiri, berarti wa yu'arridani nafsihima nafsaihima liduhulin nar, dan dia berarti telah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka karena kecintaannya kepada penghormatan manusia dengan cara berdiri. Walau kana la yuhibbanil qiyam lahuma, seandainya dua orang tadi, guru dan syekh, itu dia enggak suka penghormatan dengan cara berdiri untuknya. Keduanya membenci sikap berdiri untuk penghormatan kepada dia. Maka akan tahulah la a'lama kullu minhuma yani tulabuhu. Maka setiap muridnya itu akan mengetahui la u'allima kullu minhuma talabahu. Maka guru yang dia enggak suka untuk dihormati dengan cara berdiri, pasti dia akan mengajari kepada murid-muridnya tentang larangan berdiri untuk menyambut atau untuk ini penghormatan kepadanya. Wa talaba minhum adamal khiyam, dan sang guru pasti akan meminta mereka supaya tidak berdiri. Ba'da dalik, setelah itu. Ini setelah diterangkan hadis-hadis yang menyerang atau menjelaskan bagaimana syariat berdiri dalam agama kita, dia akan terangkan pada mereka. Wa syaraha lahum al haditha annahiyah anil qiyam, dan dia akan menjelaskan hadis-hadis larangan berdiri kepada murid-muridnya. Ini kalau sang guru dia memang tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Inna tikrar al-qiyami lil'alim awid dahil, sesungguhnya berdiri yang berulang-ulang kepada orang yang alim atau orang yang masuk ke majlis, yulidu fi nafsi kulli minhuma, akan menjadikan atau akan melahirkan dari setiap mereka ini hubbal qiyam, suka dihormati dengan cara berdiri. Kebiasaan berdiri menghormati orang itu membuat orang itu suka dihormati dengan cara berdiri. Bihaitsu idza lam yakum ahadun lahu sya'ra bin si'ajin, kalau ternyata ketika dia masuk tidak ada orang mereka berdiri menghormati dia, itu akan gelisah, akan terasa gelisah dalam hatinya. Wa inna haula alqaimin kanu aunan lisyaitan fi hubbil qiyam lilqatim. Sehingga dengan demikian orang-orang yang mereka berdiri untuk mengagungkan dan memuliakan orang datang itu telah menjadi penolong syaitan dalam mewujudkan kecintaan ini orang untuk disambut dengan cara berdiri. Dia telah menolong syaitan mewujudkan sikap disambut dengan cara berdiri. Padahal Nabi bersabda, wala takunu auna syaitani ala akhikum, janganlah kalian menjadi penolong-penolong syaitan terhadap saudara kalian, membantu syaitan mewujudkan kerusakannya. Itu seperti diantaranya itu membuat orang suka dihormati dengan cara berdiri, dan syaitan juga suka dengan cara seperti itu, maka dia telah menjadi penolong syaitan karena Nabi enggak suka dengan cara seperti itu. Terus terangnya tiga, orang-orang yang biasa memberi penghormatan dengan berdiri itu berkata, kami berdiri menghormati guru atau syekh adalah karena keutamaan ilmunya. Kita balik bertanya kepada mereka, bukankah kita ragukan lagi keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab para sahabat terhadap beliau. Meskipun begitu, bukankah para sahabat tidak berdiri dalam mengekspresikan rasa hormat mereka terhadap beliau? Islam tidak mengajarkan cara menghormati seseorang dengan berdiri. Islam mengajarkan bahwa menghormati seseorang adalah dengan taat dan mematuhi perintahnya, serta dengan mengucap salam dan menjabat tangannya. Jangan diikuti perkataan seorang penyair yang bernama Sauki yang berkata, "Berdirilah untuk sang guru, penuhilah penghormatan untuknya. Hampir saja seorang guru itu seperti seorang rasul." Karena perkataan di atas bertentangan dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, dan beliau sendiri membenci seseorang yang berdiri untuk menghormati orang lain. Barang siapa yang suka melakukan tindakan tersebut, berarti dia siap masuk ke neraka. Banyak kita tunggu. Catatan ketiga sekarang. Catatan beliau yang ketiga. Katsirun minan nas yaqulun. Kebanyakan orang mengatakan begini. Ini pembelaan dirinya kepada sikap berdiri, menghormati dengan cara berdiri. Apa kata mereka? Nahnu naqumu lil mudarris awi syaikhi ihtiraman li ilmih. Kami berdiri untuk guru atau syekh itu sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmunya. Kira-kira kalau sekilas itu perasaan begitu benar gak ikhwan? Ya, bagus. Penghormatan, sangat tahu adab, sangat memuliakan orang. Itu kalau kita hanya semata-mata berangkat dari perasaan. Tapi kita mesti kembali dulu kepada ajaran agama kita. Bagaimana agama kita bicara? Fanaqulu lakum. Maka perkataan orang seperti ini kita katakan kepada dia. Hal tasyukuna fi ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah memangnya kamu ragu tentang keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi antara syekh guru dengan nabi berilmu mana? Ya, Nabi sang maha guru. Semua orang yang mengajarkan agama ini guru pertamanya Nabi. Tentu tidak diragukan lagi ilmunya Nabi. Dan tentu kita tidak akan meragukan wa adabi sahabatihi ma'ahu. Kita pun tidak pernah ragu tentang adabnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Antum yakin gak kalau para sahabat itu sangat beradab dengan Nabi? Hah? Yakin. Tapi para sahabat yang sangat beradab dengan Nabi itu, wa ma'a dzalika lam yaqumu lahu. Nabi orang yang paling berilmu, para sahabat orang yang paling beradab, para sahabat sangat mencintai dan memuliakan Nabi. Tapi toh sebab begitu, kedatangan Nabi tidak disambut para sahabat dengan cara berdiri. Wal Islamu la ya'tabirul ihtiram bil qiyam. Islam tidak mengajarkan penghormatan itu dengan cara berdiri. Masalahnya di situ. Islam tidak mengajarkan cara menghormati orang dengan cara berdiri. Bal yakunu bitta'ati wamtithalil amri wa ilqa'is salami wal musafahati wala ibrata biqali syair Syauqi. Tapi Islam mengajarkan cara menghormati itu dengan cara bagaimana? Bitta'ah wamtithalil amri. Dengan cara taat dan dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau betul-betul menghormati Nabi, mencintai Nabi, maka taatlah kepada Nabi, lakukan perintah-perintahnya. Wa ilqa'is salam, ketika bertemu dengan saudaranya, mengucapkan salam. Wal musafahah, dan salaman. Salaman. Ini syiarnya Islam. Mengucapkan salam, kemudian salaman, ini betul-betul akan menjadi kalimat dan sikap yang menunjukkan persaudaraan yang sangat luar biasa. Dan jangan diganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimat sudah paling hebatnya untuk ucapan salam. Jangan karena antum fanatik orang Indonesia atau orang Jawa kemudian membuang si assalam diganti dengan yang Jawani. Jawani. Kalau Jawani itu cocok dengan Islam enggak apa-apa. Kalau Jawani itu enggak cocok dengan Islam ya kita buang. Karena semua yang tidak cocok dengan Islam namanya jahiliyah. Dan jahiliyah itu sudah dibatalkan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi doanya apa aja, ikhwan? Satu, doa keselamatan. Dua, doa rahmat. Ketiga, doa keberkahan. Salam, keselamatan. Antum didoakan selamat. Selamat dunia akhirat. Selamat akidahnya. Selamat ibadahnya. Selamat akhlaknya. Selamat agamanya secara umum. Ini doa yang luar biasa. Sampai selamat di akhirat. Dari semua mara bahaya akhirat. Ini yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Sampai Allah pun namanya As-Salam. Sang pemberi keselamatan. Dan Allah selamat dari semua cacat dan aib. Kemudian didoakan rahmah. Doa rahmah itu supaya kita menjadi orang yang dirahmati Allah. Sedangkan orang yang dirahmati Allah itu yang telah lalu diampunkan Allah, yang sekarang diberikan taufik oleh Allah, yang akan datang dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan ini yang kita harapkan. Dosa yang telah lalu diampunkan Allah Ta'ala, yang sekarang dia diberikan taufik, amalnya cocok dengan agama, yang akan datang dijaga Allah Ta'ala, tidak tergelincir. Wa barakatuh, keberkahan hidup. Ilmunya barokah, hartanya barokah, umurnya barokah, jasadnya barokah, dan seterusnya. Sehingga betul-betul keberkahan yang dia rasakan. Ini kalau diberikan tiga hal ini, ibarat itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sehingga itu adalah yang diajarkan Nabi. Bagaimana dia mencintai dan menghormati seorang dengan cara melaksanakan ketaatan taatinya, kemudian kalau ketemu mengucapkan salam, kemudian bersalaman, sehingga bersalaman itu akan menghilangkan segala macam rasa-rasa yang tidak enak. Orang kalau ada masalah, semangat salaman enggak? Hah? Semangat. Mantuk-mantuk aja itu. Orang kalau punya salah, kalau punya masalah, semangat salaman enggak? Ya enggak. Ke masjid aja kalau orang ini dua orang bermasalah itu sopnya jejer atau misah. Hah? Maka kata Nabi, ini sawu suffakum. Ini luruskan sof. Rapatkan sof. Wala tahtalifu. Fatah talifu kulubaku kulubukum. Jangan berselisih. Akan berselisih hati kalian. Kalau hati itu gak bermasalah, jasadnya akan bisa dekat. Tapi kalau hati itu bermasalah, itu akan selalu menjauh dan mencari, yaitu jalan yang beda. Makanya rapatnya sof itu bisa merapatkan hati. Renggangnya sob itu menjadi masalah, ini hatinya bermasalah. Bukan kayak perkataannya sebagian orang yang lebih layak dia adalah penyesat. Apa katanya? Malah gak apa-apa. Renggang-renggang, alhamdulillah kalau ada setan yang mau sholat bersama. Wow, setan mau sholat bersama. Ini gendeng atau bagaimana orangnya ini? Gak ada setan itu datang untuk sholat. Setan untuk menggoda dan merusak orang yang sholat. Ini omongannya asal. Asal nyemprot atau asal nyeprot. Ini orang kayak gak punya pertimbangan. Sedangkan sungguhnya dia ilmunya sudah sangat tinggi. Dia harusnya itu tahu. Maka tidak tahu apa yang ada pada orang seperti ini. Kebenciannya kepada apa yang jelas-jelas menjadi sunnah Nabi. Kebencian yang dinampakkan dengan terang-terangan. Gimana? Yang ketiga sekarang. Mana? Ya, anu saja itu. Ya. La ibrata fi qawli syair Syauqi. Tidak ada mutunya. Maka tidak ada pelajarannya pada perkataan syair seorang penyair Syauqi. Apa kata dia? Qum lil muallim wa fihi at-tabjila. Kata al-muallimu ayyakuna rasula. Berdilah untuk sang guru. Penuhilah. Ini penghormatannya. Seorang guru itu hampir-hampir seorang rasul. Seorang guru itu hampir-hampir dia menjadi seorang rasul. Ini ucapan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi. Limukhalafatihi qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladhi karihal qiyam. Ucapan Asy-Syauqi ini bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW yang Nabi tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Fakana man ahabbahu. Barang siapa yang dia itu mencintai untuk dihormati dengan cara berdiri, tastaujibulahu dukhulan nar, maka itu akan bisa menjadikan dia yaitu masuk ke dalam neraka. Ngemet. Banyak kita temui di pertemuan-pertemuan, jika ada orang kaya masuk, maka orang-orang pun serentak berdiri. Tetapi bila yang masuk orang miskin, maka tak seorang pun yang sudi berdiri untuk menghormatinya. Perlakuan semacam itu jelas akan membuat hati si miskin merasa iri terhadap si kaya dan dongkol, terhadap hadirin lain yang tidak mau berdiri menghormatinya. Akhirnya akan terjadi saling membenci di antara sesama orang Islam yang disebabkan oleh masalah berdiri. Padahal bisa jadi si miskin yang tidak dihormati dengan berdiri itu jauh lebih mulia dari si kaya yang mendapat penghormatan dengan berdiri. Hal itu dikarenakan Allah telah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian menurut pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat. Catatan yang keempat, kathiran matakunu fi majlis. Banyak kebanyakan yang terjadi di majlis-majlis. Fayadkhul ghani, ketika ada orang kaya masuk, bos atau orang kaya masuk, fayakumu lahun nas, manusia berdiri ini untuknya, artinya berdiri karena keagungannya. Betul gak? Ada gak seperti itu? Ya, di mana-mana rata-rata kalau yang datang itu pejabat atau yang datang itu orang kaya yang ada harapan-harapan dunianya, maka manusia gegap gembita yaitu menyambut karena kemuliaannya, karena keagungannya. Keagungan yang dinilai berkaitan dengan dunia. Tapi berbeda ketika yang masuk itu orang yang fakir. Wa yadkhulul fakir fala yaqumu lahu ahadun. Adapun ketika yang masuk itu si fakir, enggak ada yang diharapkan apa-apanya dari perkara dunianya, tidak ada seorang pun yang berdiri. Begitu enggak? Hah? Ya kayaknya sebegitu. Ya untuk melihat sendirilah di majelis-majelis yang ada. Bagaimana kalau orang kaya masuk, bagaimana kalau orang miskin masuk, bedakan pandangannya, bedakan. Tentunya maksudnya di majelis-majelis yang tidak faham tentang yaitu sunnah, tidak faham tentang ajaran Islam. Maka kata beliau, fayajidu fi nafsi hikdan alal ghani wal jalisina li hadhil muamalah. Sikap ketika yang masuk orang kaya berdiri, ketika yang masuk orang miskin enggak berdiri, itu akan menimbulkan di dalam hatinya orang miskin, dalam jiwanya orang miskin ini, kedengkian kepada orang kaya dan kedengkian, kebencian kepada para orang yang di majelis. Kenapa mereka tidak mau berdiri ketika saya datang? Kok si fulan datang mereka berdiri? Itu akan membuat hatinya terluka. Wa taqunu syahna bainal muslimin allati nahal islamu anha wa kana sababuha alqiyamu. Dan terjadilah kekeruan hatinya di antara muslimin. Ada kekeruan, saling mendengki, saling membenci. Padahal yang seperti itu dilarang oleh Islam. Dan sebab terjadinya kekeruan itu adalah karena berdiri. Waqad yakunu hadzal faqir alladzi la yaqumu an-nas lahu afdalu indallah min dzalikal ghani al-muqam lahu. Padahal boleh jadi orang yang fakir ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang kaya. Boleh jadi si fakir ini wali di antara wali-wali Allah, karena kewalian itu berkaitan ketakwaan yang dalam hati, iman dan takwa, dan itu enggak kelihatan. Boleh jadi orang kaya ini orang mereka ahli maksiat yang hina di hadapan Allah Ta'ala. Nabi katakan ada orang yang mereka matfu'un bil abwab. Kalau mendatangi rumah-rumah orang ditolak karena miskin. Dia tidak ada yang diharapkan dari dunianya. Kalau dia menjadi perantara lamaran tidak akan dipakai KTP-nya. Dia dipakai. Tapi kata Nabi, lau aksama alallah la abarrahu. Kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan karena kedekatannya dia dengan Allah Ta'ala. Dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kelima. Mungkin ada yang berkata, jika kita tidak berdiri untuk menghormati orang yang masuk ke suatu pertemuan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak enak pada dirinya terhadap orang-orang yang tidak mau berdiri menghormatinya. Kita katakan saja kepadanya, bila begitu halnya kita jelaskan saja kepada orang yang baru datang ke pertemuan itu bahwa kecintaan itu adanya pada hati, dan kita ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyukai para sahabatnya berdiri untuk menghormati beliau. Kami ingin masuk surga, kami tidak ingin masuk neraka gara-gara berdiri untuk menghormati orang yang datang itu. Ya. Catatan kelima. Qad yaqulu qa'il. Terkadang ada orang yang mengatakan begini berkaitan masalah berdiri ini karena seseorang. Idza lam naqum lirajul adakhil. Jika kita tidak berdiri untuk orang yang datang, untuk orang yang masuk, farubama wajada fi nafsi syai'an alal jalisin. Mungkin dalam hatinya akan didapatkan sesuatu yakni bagi para orang yang masuk ini akan menyangka yang tidak-tidak pada orang-orang yang mereka di majelis. Fanaqullah. Maka kami katakan kepada orang seperti ini, Nahnu nasrahu li hadzal qatim anna mahabbatahu fi qulubina. Kalau begitu, yang harus kamu lakukan begini. Kamu atau kita menerangkan kepada orang yang datang ini bahwa kecintaan itu di hati kita. Kecintaan itu di hati. Dan kenapa kita tidak berdiri untuk dia? Tidak berdiri karena dia. Wa annana naqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qiyam lahu. Adapun kita tidak berdiri karena kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi benci untuk dihormati dengan cara berdiri. Wa bi sahabati allati lam yaqumulah, dan kita meneladani para sahabat Nabi yang tidak berdiri itu ketika Nabi datang. Wa nahnu nakrahu lil qadim duhulan nar, dan kita enggak suka kalau orang yang datang pengin dihormati dengan cara berdiri tadi justru masuk neraka. Kalau Anda membiarkan dia suka dihormati dengan cara berdiri, artinya memberikan kesempatan dia masuk neraka. Yang keenam. Terkadang kita mendengar sebagian syaikh mengatakan bahwa Hisan, salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan. Bahwa Hasan, salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dengan syairnya, berdiri untuk menghormatiku adalah wajib. Perkataan Syekh tadi tidaklah benar. Alangkah indah apa yang dikatakan oleh murid Ibnu Battah Al-Hanbali. Bila sehat nurani kita, buat apa kita menyusah-nyusahkan badan? Jangan bebani saudaramu saat bertemu dengan menghalalkan apa yang haram untukmu. Setiap kita percaya terhadap kecintaan murni saudaranya, maka atas dasar apa kita bersusah payah? Ya, catatan yang keenam yang terakhir. Qad nasma'u min ba'dil masayikh yaqulun. Kita terkadang mendengar sebagian syekh membawakan syairnya Hasan. Hasan itu salah seorang penyairnya Nabi yang biasa memiliki syair-syair ketika sudah ada peperangan-peperangan, membangkit dan rangka membangkitkan semangat ini para sahabat. Apa katanya? Inna Hasan syairur rasuli yaqul. Sesungguhnya Hasan penyair Rasul, dia mengatakan, qiyamul aziz alayya fardun. Berdiri pemuliaan, berdiri untuk pemuliaan, alayya fardun, bagiku wajib. Artinya mewajibkan berdiri untuk pemuliaan seseorang. Fahada ghairu sahih, ini tidak benar. Wa ma'ahsanu qalu talmid tilmid Ibnu Battah Al-Hanbali. Wa ma'ahsana qalu tilmid Ibnu Battah Al-Hanbali. Alangkah sangat bagusnya perkataan muridnya Ibnu Battah Al-Hanbali yang dia mengatakan, wa idza sahat ad-dhamairu minna iktafaina. Apabila hati kita ini benar, sehat, maka cukuplah kita dengan hati yang bersih tadi itu, anak abal ajasaman, kita tidak perlu untuk memayah-mayahkan jasad. La tukallif akhaka ayatalaqaka bima yastahillu fikal haraman. Jangan kamu bebani saudara kamu ketika bertemu dengan kamu dengan menghalalkan apa yang haram. Berdiri karena untuk menghormati seorang, enggak boleh. Jangan kamu halalkan yang haram bagi saudaramu. Kulluna wafikun biwuddi musafihi. Kita semuanya orang yang yakin tentang kemurnian kecintaan saudaranya. Fafima fafima ingsi'a jina wa ala wa ilam. Lalu apa alasannya kita gelisah dan kita resah ketika ada orang yang mereka tidak menghormati kita dengan cara berdiri? Demikian diantara sekilas pembahasan tentang al-qiyam, al-mamnu' yang diajarkan Nabi kepada kita, bahwa berdiri itu ada yang terlarang. Berdiri untuk berdiri karena penghormatan. Berdiri lahu. Berdiri untuk penghormatan kepada seorang. Ini yang terlarang. Adapun yang berikutnya nanti ya, pembahasannya adalah al-qiyam, al-matlub, al-masru'. Berdiri yang dibolehkan. Ada berdiri yang terlarang, ada berdiri yang dibolehkan. Sehingga tidak semua berdiri mutlak terlarang, tapi ada berdiri yang dibolehkan. Adapun berdiri untuk penghormatan itu adalah terlarang, akan masuk pada bab ghulu, dan dia suka dihormati dengan cara berdiri. Ada pertanyaan? Mahasiswa guru gak? Mahasiswa Nabi maha guru, artinya gurunya para guru. Guru pertama maksudnya itu. Guru pertama yang mengajari agama kepada semua guru-guru yang ada. Apa artinya mahasiswa? Maha guru. Tidak ada guru, tidak bermaksud guru kepada Nabi. Nabi guru pertama. Gurunya para guru. Kalau kita misalkan kita masuk dalam organisasi, lalu diadakan foto bersama antara laki dan perempuan, sebaiknya ikut foto atau tidak? Sebaiknya enggak ikut. Sebaiknya tidak ikut, karena ikhtilat dan hanya akan menjadi kenangan maksiat. Dulu saya pernah mendengar dari seorang ustadz bahwa dulu waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang yang menunggu Nabi, Nabi sudah sampai, para sahabat berdiri sambil berselawat. Mereka berdiri untuk menyambut, berbeda. Nanti ada pasal di sini. Berdiri karena ada keperluan dengan berdiri penghormatan berbeda. Nanti ada pembahasannya di belakangnya, di setelah ini. Guru TPA masuk, anak-anak datang menyambut, kemudian berdiri. Bagaimana? Sebaiknya diajari yang benar. Seperti tadi, kecintaan yang benar bagaimana? Kemudian menyambut yang benar bagaimana. Adapun Syekh ketika masuk, berarti berlalu lewat pembahasannya dulu, ketika membahas tentang masalah Wahabi, Syekh ketika masuk majelis itu menyalami satu persatu orang yang ada di ruangan, yang datang menyalami, bukan yang duduk datang untuk menyambut penghormatan kepada ini sang guru. Tadi sudah masuk dalam bab yang kita bahas. Adapun guru yang baik, dia datang menyalami kepada orang yang sudah ada di situ. Demikian ya ikhwan, insyaallah kita lanjutkan misalkan datang bidillah. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.